Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, para peserta konvensyen sunnah kali ke-9, mari kita teruskan lagi untuk sesi yang berikutnya. Dan tadi selepas kita membincangkan dan tuan-puan dihidangkan dengan sedikit sebanyak gambaran tentang tawanan perang, untuk sesi yang berikutnya ini kita akan mendengar dan berkongsi lagi satu topik yang harus difahami juga bila kita membicarakan tentang soal jihad ini. Maka kesemua topik-topik yang digariskan di dalam perkembangan sunnah kali ini di bawah satu tema, iaitu jihad, memberikan kita satu gambaran bahawa jihad ini bukanlah sesuatu yang hanya boleh berbekalkan semangat semata-mata. Kerana apabila jihad ini dimasuki dan diceburi, dilaksanakan oleh mereka yang hanya bersemangat sahaja tanpa dibekalkan dan didasari oleh ilmu yang betul, maka ada kemungkinan yang sangat besar jihad mereka itu akan tersimpang daripada jalan yang sebenarnya. Maka oleh sebab itu, tema pada kali ini, topik yang besarnya ialah jihad. Dan di bawah topik itu, para pihak penganjur sudah pun menggariskan dan pecahkan subtopik yang begitu spesifik untuk kita memahami dari setiap sudut bila kita membicarakan tentang soal jihad ini. Maka kali ini, sesi ini yang lebih kurang tak sampai pun satu jam ni, insyaAllah dua orang ahli panel kita ini akan berkongsi dengan tuan-puan semua lagi satu bab yang harus kita fahami bila bicarakan tentang soal jihad ini, iaitu tentang harta rampasan perang. Kalau tuan-puan ikuti ke semua topik-topik daripada semalam sampai ke esok nanti, insyaAllah boleh dikatakan keseluruhan bab jihad ini tuan-puan sudah pun khatam lah, insyaAllah. Walaupun tak secara detail, tetapi semua bab tu telah pun disentuh, insyaAllah. Maka boleh dapatlah ijazah dan juga sanad untuk bab jihad ni, insyaAllah. Baik, untuk memulakan topik ini, harta rampasan perang. Sudah pasti untuk peringkat pertama ini, kita harus dulu untuk memahami, bila sebut tentang harta rampasan perang, ia suatu istilah yang sangat besar, yang sangat luas. Apakah di sana ada pecahan-pecahannya? Apakah di sana ada pembahagian-pembahagiannya? Dan bagaimana pula harta rampasan perang itu nak dilaksanakan, nak diaplikasikan di zaman kita pada hari ini? Maka ayuh, dalam tempoh lebih kurang 45 minit ini, insyaAllah, tak sampai lah, insyaAllah, kita akan mendengar kupasan daripada dua orang ahli akademik kita ini, dua orang tokoh agamawan kita ini, tentang soal itu. Saya nak mulakan dahulu dengan Ustaz Said. Tolong Ustaz, di peringkat awal ini, dalam tempoh 10 minit ini, kalau boleh Ustaz kongsikan dengan kami semua tentang bila sebut harta rampasan perang, itu apa dia? Kan? Kerana ini soal penting. Kan? Kalau tak, masakan dalam Al-Quran, Allah sendiri meletakkan satu surah Al-Anfal yang menceritakan tentang harta rampasan perang ini. Maka sudah pasti ia bukan suatu bab yang perlu diambil ringan. Harta rampasan perang, dan apakah pembahagian-pembahagian yang boleh kita faham bila sebut tentang harta rampasan perang ini. Silakan Ustaz Said dalam tempoh 10 minit lebih kurang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Dr. Abdul Razak Muttalib selaku moderator, sahabat panel, Dr. Rahman Maksin, hadirin mukminin yang dirahmati Allah. Sebelum saya sebut berkenaan dengan tu, saya sebagai, anggap diri saya sebagai tuan rumah jugalah, daripada perkampungan sunnah yang pertama sehingga yang ke-9 ni. Pada tahun ni saya nampak banyak, orang kata apa, hadir wajah-wajah baru yang saya tak pernah nampak sebelum ni. Ini satu orang kata apa, satu pencapaian yang baiklah dari peringkat kami sebagai tuan rumah. Tanpa hadirin mukminin, mukminat yang dirahmati Allah sekalian, program ni tak dapat dianjurkan. Penganjur hanya menganjur, tetapi apabila tak ada orang mengisi, tak ada. Daripada subuh sampai ke malam penuh. Alhamdulillah. Saya ucapkan tahniah kepada semua yang hadir, apa ni, yang berkampung di sini. Yang ada yang menyebut kata kami tak mau balik lagi sampai Ahad, abang kami nak bercuti lagi. Ahlan wa sahlan. Jadi ini menunjukkan satu kata apa, secara tak langsung solidariti bersama. Mungkin tajuk ni juga menjadi satu tarikan untuk apa ni, sahabat-sahabat semua hadir. Hadirin mukminin dirahmati Allah, bila sebut tentang harta rampasan perang ataupun disebut sebagai ghanimah, kita kena tahu ini adalah satu khususiyat ummatul Muhammad. Dalam lima perkara yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat yang terdahulu, di antaranya Nabi diberi ataitu syafa'ah, Nabi diberi boleh bagi syafa'at. Kemudian Nabi juga, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan ardh masjidan tahuran, boleh sujud dekat mana-mana, boleh sembahyang dekat mana-mana. Sebab tu kita tengok waktu sembahyang maghrib, apabila malam terimai, ada yang sembahyang buah kemah, ada sembahyang atas tar, ada yang sujud atas semen, ada yang sujud atas tanah. Semua. Sebab apa? Sebab kita ummatul Muhammad. Umat terdahulu dia kena cari rumah ibadat untuk dia solat. Kemudian yang bertepatan dengan tajuk kita, diberikan boleh ambil ghanimah, harta rampasan perang. Umat terdahulu tak boleh. Perang, menang, tak boleh ambil apa. Menang untuk menang kan, untuk nak lebarkan jajahan, untuk nak takluk, untuk nak buka. Tapi tak boleh ambil. Tetapi umat Islam diberi, umat Nabi Muhammad SAW diberi satu kelebihan untuk boleh ambil harta dan ambil tawanan perang, sama ada perempuan ataupun kanak-kanak yang boleh dijadikan sebagai hamba. Ini satu khususiat. Sebab apa? Sebab umat Muhammad adalah umat yang daif. Kita ramai macam ni pun, kalau kita fatah baliklah, lebih kurang 8 tahun, 10 tahun kot dah. Ya. Sebut jihad ni tak berani. Ramai yang duk mengajak tak ni, ni nak kena tangkap apa dah. Sebenarnya tak ada kaitan apa-apa dengan ekstremis. Tetapi digembar-gemburkan, dibuat satu propaganda oleh beberapa orang yang tidak bertanggungjawab, pegawai-pegawai polis yang tidak bertanggungjawab, dijadikan propaganda. Terutamanya ketika itu apa ni, pihak kerajaan ketika itu bermain peranan, sehingga asatizah-asatizah yang di sini nak dikaitkan dengan ekstremis. Tapi lah ni, kita boleh buat satu poster besar-besar jihad ni. Ih, ni kalau jatuh atas kepala bincut ni. Maksudnya, kita dah keluar daripada satu kepompong yang telah kita dikurung selama ni. Jadi hadirin mukminin yang dirahmati Allah, harta rampasan perang ni dia ada beberapa bahagian. Di antaranya disebut sebagai ghanimah. Ghanimah ni para ulama sebut dia mastawalla alaihi min amwal kuffar al-muharribin anwatan wa qahran hayna al-qital, adalah harta yang diambil secara paksa ketika peperangan. Harta tu harta siapa? Harta orang kafir, kuffar. Saya nak sebut non-muslim tak? Tak, kufar-kufar lah. Kafir. Berperang dengan orang kafir, lepas tu harta dia kita boleh rampas. Kalau kita menang. Kalau kita tak menang, dia rampas harta kita. Sebab apa berlaku harta rampasan perang, rampasan perang, rampasan perang? Law ni tak apa nak dengar sangat dah. Sebab askar kita, law ni, dia pergi berperang, bawa M16. Arab ketika dulu nak perang, bawa anak, bawa bini, bawa kambing, bawa segala harta-harta amwal al-manqulah. Bawa harta-harta yang boleh alih ni, harta yang boleh bawa ni, bawa pergi di medan perang. Supaya apa? Supaya apa, tuan? Semangat. Kalau aku mati, bini aku akan diperhambakan. Kalau aku mati, anak aku akan dijadikan gulam di rumah-rumah orang Islam. Macam itulah orang Islam pun. Kambing-kambing semua bawa harta. Kalau aku mati, habis. Untuk dia semangat. Sebab tu bila dia mati, orang ambah. Sebab itulah ada hukum hakam. Sebab itulah ada surah. Sebab itulah disebut. Sebab itulah ada tajuk. Itu salah satu ghanimah. Yang kedua, disebut sebagai fai. Dia harta yang diambil daripada orang kafir tanpa berlaku peperangan, bukan secara paksa. Di antaranya apa? Contoh, jizyah, cukai. Umat Islam dulu, apabila dia buka kota, dia buka kota, berlaku peperangan, ataupun dia buka kota tanpa peperangan pun banyak. Apabila satu kerajaan dah kuat, dia pergi hantar surat dekat raja, raja tu pun turun lah. Bukan raja pun, ketua kampung aja, ketua kabilah lah. Dia pun turun, tak apa, serah lah, ambil lah semua ni. Ha. Tapi kami tak mau masuk Islam. Tak apa, tak mau masuk Islam, tak apa. Tapi kena bayar cukai perlindungan. Cukai perlindungan ni bukan macam Along Ceti gangster duk buat tu. 4-50 calik tu, bukan. Yang ni ni, dah dapat 3 calik lah, tapi Tok Sami dah 7 calik, 3 kemas lagi. Ya. Maksudnya, bukan benda tu, bukan benda macam tu. Perlindungan ni dari sudut apa? Harta-harta dia, dia boleh berniaga dengan orang Islam, dia dilindungi. Kalau ada orang kafir lain, main serang dia pun, orang Islam akan pertahankan. Nabi kata apa? Man azazimiyan faqad azani. Siapa yang melukakan ataupun menyakiti orang zimmi, dia menyakiti aku. Jadi dijaga sampai ketika tu. Sebab dia tak mau masuk Islam. So agreement dia, agreement apa? Agreement dia sebagai ahli negara. Kemudian kharaj, cukai tanah. Yang ni semua adalah juga, walaupun tak disebut sebagai harta rampasan perang, tapi dia juga dia hasil daripada orang bukan Islam. Kemudian hadirin mukminin dirahmati Allah, di antara benda yang kita nak pecahkan lagi dalam harta rampasan perang ni, dia ada satu benda disebut sebagai al-sald. Sald adalah satu benda yang apabila orang tu berperang, dia bunuh orang tu, dia boleh ambil baju orang tu, pedang orang tu, segala alat ketenteraan orang yang dia bunuh, pihak lawan yang dia bunuh, tanpa termasuk di dalam khumus. Harta rampasan perang akan dibahagikan kepada 5 bahagian. 5 bahagian. Tetapi yang ni tak ada bahagilah. Dia bunuh orang tu, dia boleh ambil harta orang tu. Harta-harta yang melibatkan harta-harta ketenteraan seperti kuda, seperti pedang dia, seperti baju dia dan yang lain-lain. Yang ni ni berlaku perbincangan. Tetapi Nabi pernah buat satu keputusan apabila apa ni berlakunya, apa ni pertikaian di antara Khalid dengan tentera dia. Bila dia tentera dia minta, Khalid tak bagi, lalu Nabi suruh bagi. Jadi Nabi khada, dalam Sunan Abu Dawud disebut Nabi bagi. Maksudnya boleh satu kerajaan dia nak janji kepada tentera dia, untuk tentera dia naikkan semangat, siapa bunuh kau tu, maka hak tu hak dia. Hak kita rampas, hak besar-besar tu tak apa, kita bagi. Tapi yang mana hang bunuh, hang boleh ambil dulu. sebagai tasjiah, sebagai untuk memberi semangat kepada kepada apa ni, askar-askar tu. Kemudian satu lagi, di dalam harta Ramadan seperang sebelum dibahagikan, dia ada satu benda yang dia panggil as-safi. Safi ni kita nak terjemah macam mana? Safa, benda yang terpilih, benda yang cantik, benda yang murni, benda yang tulen, benda yang elok. Dalam bila depa lepas habis perang tu, dia rampas semua harta tu. Mungkin kita boleh masuk dalam kategori yang keempat. Tapi dia duduk dalam bab ghanimah yang besar tu lah. Dia akan pilih yang mana benda yang paling elok, yang mana benda paling cantik, yang mana benda paling mahal, dia akan ambil bagi kat Nabi SAW. Di antaranya di dalam perang Khaybar, As-Safiyyah Baitul Huyai. Benda itulah, dia di antara wanita bangsawan yang cantik, dan dia salah seorang daripada tawanan perang. Dia ambil, persembahkan kepada Nabi. Nabi buat apa? Nabi tak buat sebagai hamba. Nabi kahwin dengan dia. Macam tu jugalah dalam apa ni, perang Badar, di antaranya orang kata apa, pedang Asim, pedang cantik. Benda-benda yang dipilih ni orang bagi kat Nabi dulu. Itulah cara dia lebih kurang pembahagian-pembahagian atau Ramadan perang. Dan harta rampasan perang ni juga dia terbahagi kepada beberapa bahagian lain, iaitu jenis-jenis harta tu. Dia tanah pun boleh jadi harta rampasan perang. Lepas tu aset mudah alih. Aset mudah alih kita ni apa dia? Duit. Macam itulah. Emas. Pada zaman dulu kambing apa semua tu semua hak mudah alih tu. Itu salah satu. Satu aset tetap iaitu tanah. Kemudian perempuan, iaitu apa ni yang dah beli tawanan-tawanan perang, dan kanak-kanak juga disebut sebagai harta rampasan perang. Ada tiga jenis. Tetapi umat Islam dia tak akan, sebab hukum ma au ma malakat aiman dia ni ada hukum hakam dia. Hukum perhambaan ni dia ada. Sebab tu dibincangkan apa ni, apabila berlakunya tawanan-tawanan, bila dapat hamba, tidak boleh bersetubuh dengan hamba kecuali dia datang haid yang pertama. Tapi dia bukan tiga kali haid, haid yang pertama. Tetapi apa hak kita cakap kat sini tuan-tuan? Saya tahu tuan-tuan kerut kening sikit sebab benda tu dah tak ada. Saya cerita benda tak ada. Tapi itulah saya dengar tadi, saya dengar macam apa ni sesi yang lepas, sesi yang sebelum ni sebut kata kemungkinan akan berlaku. Ya betul. Apabila berlaku peperangan, dia akan berlaku. Tetapi kita dah bersetuju di peringkat dunia bahawa saja kita nak hapuskan perhambaan. Yang ni yang Islam nak buat daripada awal lagi. Sebab tu apabila buat salah apa-apa, merdeka ke hamba. Buat salah kan ni, merdeka ke hamba. Untuk nak keluarkan orang daripada hamba. Saya rasa sekadar takat tu cukup untuk sesi yang pertama berkenaan dengan takrifan atau tentang apa itu harta rampasan perang dan jenis-jenisnya. Sekian. Terima kasih Ustaz Said. Ustaz Said sebut tadi kerot hening. Bagi orang yang pertama kali mendengar istilah itu, iaitu mengherotkan keningnya. Mengerutkan keningnya. Lambang kepada confused. Okay? Baik, Ustaz saya dah sebutkan tadi tentang sedikit sebanyak gambaran tentang definisi harta rampasan perang. Kalau tuan-puan balik lepas ni tak boleh ingat banyak pun, kalau boleh ingat dua pun dah cantik lah. Kan? Yang pertama ialah apa? Ghanimah kan? Ghanimah ni mungkin kita dah pun pernah dengar dan banyak kali disebutkan, tapi kita dengar dalam konteks lain. Ghanimah selepas PRU tu lain. Nah, ini ghanimah yang betul-betul apa nama, yang berkaitan dengan harta rampasan perang. Iaitu harta yang dirampas apabila berlakunya perang. Lagi satu ialah Ustaz sebut tadi harta fa'i, iaitu yang dirampas tanpa ada apa-apa peperangan. Baik. Tadi Ustaz saya ada sebut sikit, iaitu dalam membahagikan harta rampasan perang ini Al-Quran juga telah menunjukkan dan memberikan satu panduannya yang sangat khusus di dalam bagaimanakah yang sepatutnya harta ghanimah ini apabila dikumpulkan dan bagaimanakah Al-Quran mengajar kita untuk dibahagi-bahagikan supaya semuanya dapat dengan rasa hati yang tenang tanpa ada apa-apa rasa tidak puas hati. Maka pembahagian itulah yang kita akan dengar selepas ini. Dr. Luqman akan cuba untuk berikan kita sedikit gambaran. Bagaimanakah yang Islam aturkan untuk dibahagikan harta rampasan perang ini kepada siapa yang layak, kepada siapa yang berhak dan berapakah jumlahnya yang boleh dibagi untuk mereka yang layak itu. Silakan Doktor. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Al-Fadil Moderator Dr. Abdul Razak, sahabat panel, Ustaz Said, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebelum saya nak jawab soalan moderator, saya nak sebut dua perkara. Yang pertama, perkara yang pertama ini saya dah sebut pada PS yang lepas, cadangan saya kepada pihak penganjur untuk memberikan ataupun membekalkan kepada para peserta ataupun pengunjung misalnya buku nota kecil sebagai catatan. Sebab saya lihat tuan-tuan yang hadir ini sepanjang 3 hari ini ibarat mengikuti kursus intensif dan kita fokuskan satu tajuk yang kalau tuan-tuan ikut dengan teliti tak miss, insya-Allah tuan-tuan akan dapat satu kefahaman yang solid dalam satu-satu isu yang kita ketengahkan. Saya dah cadang tahun lepas tapi saya nampak tahun ni pun sama juga. Jadi kita tengok ada sebahagian yang masya-Allah mencatat dan mungkin sebahagian yang lain terus menghafal lah. Saya kira macam itulah. Kan? Banyak yang hafal lo nampak. Jadi nampak banyak yang hafal. Alhamdulillah. Dia tulis dalam telefon tu. Telefon sekarang semua senang telefon kan. Telefon ni campur-campur lah. Macam-macam kan. Kita jumpa cari. Jadi saya kira tu satu souvenir yang menarik. Kalau setiap kali perkampungan sunnah ada buku catatan dengan cover ada poster perkampungan sunnah, jadi tu boleh jadi koleksi. Kalau 3 kali main perkampungan sunnah, dia dah ada 3 buku catatan perkampungan sunnah dengan segala catatan yang dia catat. Bila-bila nak rujuk balik boleh rujuk. Jadi saya harap ini kali kedua saya sebut, dia harap pihak penganjur boleh pertimbangkan lah. Kalau kita boleh kalau kita boleh sediakan masya-Allah khidmat yang terbaik dari sudut makanan, yang saya dimaklumkan pagi ini saja 4,000 portion makanan disediakan untuk sarapan saja habis. Jadi ini sikit lagi servis yang mungkin kita boleh bagi pada para pengunjung sebagai untuk memaksimumkan manfaat. Boleh mencatat, jadi tak ada lah duduk tu kira kita terus serap masuk kan. Jadi boleh juga ada aktiviti buat sedikit catatan. Tambah pula tajuk macam tajuk kita ni. Kalau tak mencatat agak susahlah nak menggambarkan tu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ada mengikuti. Saya tengok juga secara online ni. Jadi saya duk tengok yang secara online ni pun sakan juga boleh tahan. Kita duk berforum di depan ni, yang hadir cara yang hadir, yang di bawah tu komen. Ulas juga. Duk mengulas. Jadi ahli panel di bawah. Jadi apa yang saya nak masukkan di sini, kita berada dalam majlis ilmu. Tak kira lah yang hadir secara fizikal ataupun yang hadir secara online, kita menghormati majlis ini sebagai majlis ilmu. Dikala para panel penceramah berceramah di hadapan dan kita hadir sebagai penuntut ilmu, perlu ada adab. Walaupun di ruangan komen, kadang-kadang mengganggu dengan komen-komen yang melarikan tajuk. Itu satu. Dan alangkah baik kalau misalnya yang nak komen jugalah, kita kata dia ni tak boleh kan, keyboard warrior. ke mana pun dia kena, tangan tu kena berjalan juga. So kurang-kurangnya catat apa yang panel bentangkan, buat rumusan. Sekurang-kurangnya orang yang mungkin masuk lewat ataupun yang terlepas point, boleh ambil point daripada tukang komen di bawah tu. Ini cadangan saya lah kepada kaki-kaki komen. Jadi kalau nak komen juga, jadi silalah segala mutiara-mutiara ilmu yang dilontarkan ini, yang saya kira sangat mahal. Kita bukan selalu nak bincang tajuk-tajuk macam ni. Ini macam ghanimah, tawanan perang. Saya pun kira, mungkin Ustaz Syed pun sama, kita bukan selalu baca tajuk yang macam ni. Jadi kita sama-sama lah insyaAllah dalam kita nak mencapai objektif perkampungan sunnah. Baik, seterusnya saya nak pergi kepada jawapan moderator. Tadi Al-Fadhil Ustaz Syed ada sebut beberapa istilah berkaitan tentang ghanimah yang kita terjemahkan sebagai harta rampasan perang. Jadi pada terjemahan itu saya lihat adalah maksudnya makna itu. Pada disebutkan harta, harta situ yang dimaksudkan adalah harta orang kafir. Dan tadi Ustaz Syed sebut harta tu sama ada harta yang aset yang apa dia panggil? Boleh ubah. Boleh ubah ataupun tidak. Tak kira lah. Sama ada wang ringgit ke, kenderaan dan sebagainya, ataupun tanah hamba dan sebagainya. Itu semua dikira sebagai ghanimah, harta rampasan perang. Maksudnya harta orang kafir yang diperolehi oleh orang Islam melalui peperangan secara paksa. Kalau tidak berlaku secara peperangan, secara paksa, maka ia menjadi al-fai' yang disebut tadi. Al-fai'. Kemudian ada di sana istilah-istilah lain. Sebahagiannya dah disebut tadi, saya ulang balik sebab istilah-istilah ni bukan kita biasa pun. Jadi pengulangan saya ni diharap boleh lagi masuklah insya-Allah. Tadi Ustaz Syed sebut tentang salab. As-salabu. Salab ini adalah harta yang berada pada tentera kafir itu. Misalnya pakaian dia, kenderaan yang dia tunggang, senjata dia, khemah dia mungkin, peralatan dia. Itu semua dikira sebagai salab. Lain daripada yang tadi Ustaz Syed sebut, mungkin dia bawa misalnya hamba ataupun barang-barang yang lain. Ini maksudnya apa yang ada pada diri tentera kafir itu. Maka kerana itu Nabi SAW sebut, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah falahu salabuh. Siapa yang membunuh seorang kafir dan dia ada bukti yang dia telah membunuh si kafir itu, maka dia berhak untuk mendapatkan salab. Maksudnya apa yang ada pada orang yang dia bunuh itu. Dan tadi disebut ini sebagai suatu motivasi kepada tentera Islam. Kalau lagi ramai yang dia bunuh, maka lagi banyak harta salab yang dia dapat. Antara lain, istilah lain yang juga wujud berkaitan dengan ghanimah ini iaitulah an-naflu. An-naflu. Apa yang kita dengar dalam surah Al-Anfal, kata jamak kepada an-naflu. An-naflu ni juga berkait dengan al-ghanimah, iaitu satu pemberian tambahan, insentif tambahan yang diberikan kepada tentera lebih daripada bahagian yang sepatutnya dia dapat. Maka itu adalah an-naflu. Dan tadi disebut as-safiyyu. As-safiyyu ni adalah satu bahagian daripada al-ghanimah yang dipilih, yang terpilih diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun ada takrifan yang lain yang saya jumpa. As-safiyyu itu adalah bahagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahagian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi pilih untuk diberikan kepada tentera Islam. Nah, itu juga ada as-safiyyu. Satu lagi disebut ad-darhu, ar-rakhdu, ar-rakhdu kalau tak salah. Al-Ghanimah ni sepatutnya diberikan kepada mereka yang mengikuti peperangan dengan empat syarat. Mestilah dia tu seorang yang baligh, yang aqil, kemudian seorang lelaki, dan juga orang yang merdeka. Ini empat syarat. Maksudnya ada empat syarat ini, maka dia berhak untuk mendapatkan ghanimah. Kerana itu wanita, dia tidak ada hak untuk mendapatkan ghanimah. Kerana itu kanak-kanak, dia tidak diberikan ghanimah. Tadi kita kata syarat aqil baligh. Kerana itu hamba tidak ada hak, tidak ada bahagian daripada ghanimah. Maka kerana itu mereka ini yang mengikuti peperangan, misalnya ada wanita yang mengikuti peperangan, misalnya dia datang untuk merawat tentera kanak-kanak, misalnya yang ada datang untuk membantu untuk persiapan peperangan, sediakan senjata, mungkin tolong basuh kuda dan sebagainya, maka mereka boleh diberikan daripada ghanimah, dan itu dipanggil dengan ar-radhu. Ar-radhu, ar-radhu adalah pemberian kepada mereka yang tidak mencukupi syarat untuk menerima ghanimah. Ha, jadi boleh diberikan kepada mereka, tetapi bahagian yang diberikan itu selain daripada bahagian yang khusus ni yang saya akan ceritakan ni, tidaklah diberikan lebih daripada apa yang diberikan kepada tentera. Maksudnya mereka yang betul-betul masuk di dalam medan peperangan. Jadi yang saya sebut tadi ar-radhu, kemudian misalnya as-safiyu, itu semua tak ganggu, ataupun an-naflu tak ganggu bahagian yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para tentera. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Allah Subhanahu wa taala menyebut ayat ini setelah menyebut tentang perihal mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya para mujahidin, mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu mereka bahwasanya apa sahaja yang mereka perolehi dalam bentuk ghanimah, fa anna lillahi khumsahu walir rasul walidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, ini 1/5 khumus yang tadi Ustaz Said sebut tadi. Khumus bukan humus kan? Khumus tu hak makan kan? Khumus tu yang makan, bukan hak tu yang sedap. Sedap ni khumus. Khumus maksudnya 1/5. Yang mana yang ada buku tu, tuan-tuan boleh buat catatan. Harta ghanimah ni diberi, dipecahkan kepada 5 bahagian, 5 portion. 1/5 ini adalah bahagian Allah, Rasul, kemudian Zawil Qurba, Al-Yatama, Al-Masakin, Ibnu Sabil. 5. Maksudnya 1/5 ni pecah 5 pula. Berapa 1/5 daripada 1/5 berapa? Cepat matematik. Maksudnya 1/25 betul tak? 1/25 kalau kita pecah lagi. 4 bahagian yang ni. Maksudnya bila tolak 1/5 masih berbaki 4/5 bahagian. Kalau 100% tu maksudnya 20% daripada keseluruhan ghanimah ini untuk Allah dan Rasul dan yang seterusnya. 4 bahagian lagi 20%, 20%, 20%, 20%. Inilah yang menjadi bahagian tentera, tentera Islam. 4 bahagian. 4 bahagian ni pula dia ada perincian dia. Mana-mana tentera yang mengikuti peperangan dan tidak membawa kuda, tidak menggunakan kuda. Maksudnya sama ada dia berjalan kaki ataupun menaiki unta ataupun keldai dan sebagainya selain daripada kuda, maka dia hanya layak untuk mendapat 1 bahagian. Jadi daripada 4 bahagian tadi, 1 bahagian diberikan kepada mereka yang tidak menggunakan kuda. Jadi tinggal lagi 3 bahagian. 3 bahagian ni kalau mengikut pandangan jumhur ulama, tiga bahagian ini diberikan kepada mereka yang mengikuti peperangan dengan menggunakan kuda. Dengan menggunakan kuda. Maksudnya satu bahagian untuk dia dan dua bahagian lagi dikira bahagian bahagian kuda. Cuma Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dia membezakan pula yang tiga. Maksudnya mereka yang mengikuti peperangan dengan menaiki kuda. Dibezakan antara yang menggunakan kuda dia tu kuda Arab asli. Ini kena tanya Ustaz Said lah. Apa kalau kuda Arab asli ni apa zaman sekarang? Binatang-binatang eksotik ni. Tapi burung kakak tua mai hari. Tak, burung kakak tua mai hari. Ustaz Said dia ada bela burung kakak tua. Jadi yang maksud Arabiyun asil ni, kuda yang Arabiyun asil ni, dia kuda yang tak kacuk. Kuda Arab asli. Maksudnya mak kuda, pak kuda memang Arab. Tak campur. Dia tak campur nasab kuda ni. Kuda ni antara binatang yang dia ada surat beranak. Kalau kita belah, dia ada surat beranak. Jadi kita boleh tahu dia punya nasab keturunan dia. Ha, ni kuda tuan-tuan. Boleh lah tu. Ha, kita pakat cari kuda pula. Kalau kuda yang ditunggangi itu adalah kuda kacuk. Kuda kacuk maksudnya walaupun contohnya mak dia Arab, pak dia bukan Arab, maka dikira kacuk. Ataupun sebaliknya. Ha, jadi kalau kuda kacuk, dia hanya dapat dua bahagian. Ini ikut mazhab Hanbali. Pandangan Imam Ahmad, dia bezakan antara kuda Arab asli dengan kuda Arab kacuk. Sebab kuda Arab asli ni, dia bila dia tak kacuk, dia punya genetik dia lebih kuat. Dia punya pecutan dia tu lebih laju. Arab dia sebut al-farru wal-karru. Maksudnya kalau dia nak pecut dia boleh laju, dan bila dia nak patah balik dia boleh patah balik cepat. Dan ini penting dalam peperangan. Dalam peperangan silam, ini antara faktor kekuatan. Sebab tu dalam perang Badar misalnya, tentera Islam hanya ada dua kuda saja berbanding dengan tentera musyrikin yang ada kalau tak salah saya 70 ekor kuda. Maksudnya mereka ada kuda yang lebih banyak, dan ini akan memungkinkan kemenangan secara sebabnya. Sebab tu penting. Sebab tu Imam Ahmad melihat kepada faktor ini, dia bezakan pula antara kuda Arab asli dengan kuda Arab kacuk ataupun kuda kacuk. Jadi pembahagian yang macam tu tuan-tuan. Jadi 4/5 diberikan kepada tentera, satu bahagian diberikan kepada mereka yang tidak menggunakan kuda, dan kalau mengikut pandangan jumhur, yang selebihnya diberikan kepada mereka yang menggunakan kuda. Ataupun kalau mengikut pandangan Imam Ahmad, dia bezakan pula pada tiga bahagian ni. Kalau Arab asli dia akan dapat tiga, tapi kalau bukan Arab asli dia akan dapat dua saja. Kalau Arab kacuk dia akan dapat, ataupun kuda kacuk dia akan dapat dua saja. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala membuat pembahagian yang sedemikian rupa? Sebab pada zaman itu kuda ini dipersiapkan oleh tentera. Jadi dia ada kosnya. Maksudnya tentera itu sendiri yang menanggung kos persiapan ketenteraan. Maka kerana itu bila sesuatu peperangan itu mendapat ghanimah sebagai pulangannya, diberikan harta daripada ghanimah untuk menampung kembali kos penyediaan ketenteraan itu. Jadi itu saya kira boleh kot lah, jelah, tak payah lukis lah. Boleh lah tu, boleh lah. Boleh lah. Jadi yang tadi 1/5 tadi saya tak cerita detail. Jadi yang ni saya ingat jelas kot, 4/5 ni jelas. 1/5 ni yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Anfal itu bagi Allah dan Rasul. Bagi Allah itu maksudnya digunakan untuk kemaslahatan orang Islam. Termasuk dalam satu bahagian daripada 1/5 ni. Fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul, bagi rasul itu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bahagian daripada khumus itu 1/5 tu digunakan sebagai maksudnya apa yang menampung keperluan Nabi SAW dan ahli keluarga dia. Bahkan ulama kata satu bahagian itu diberikan kepada Nabi untuk menampung keperluan Nabi SAW, kos sara hidup Nabi untuk satu tahun. Dan sekiranya ada lebihan, maka dipulangkan kembali. Termasuk dalam bahagian pertama tadi yang sebut, فَأَنَّ لِلَّهِ, yang digunakan kembali untuk kemaslahatan muslimin, untuk beli senjata, untuk persiapan perang dan sebagainya. وَلِذِي الْقُرْبَى, ini merujuk kepada kaum kerabat Nabi SAW. Jadi ada satu bahagian daripada satu per lima ini juga boleh diberikan kepada kaum kerabat Nabi SAW. Dan yang dimaksudkan dengan kaum kerabat ini adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dua ni dia. Sebab ulama kata sebab dua bani inilah yang sama-sama di pulau bersama dengan Nabi SAW ketika semua Quraisy, buat Quraisy memulau Nabi SAW di Syaib Abi Talib. Maka kerana itu Nabi nak membalas kebaikan itu, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala nak membalas solidariti, kebersamaan yang ditunjukkan oleh Bani Hashim dan Bani Muttalib kepada Nabi SAW, maka diberikan harta daripada Al-Ghanimah itu, satu bahagian daripada satu per lima. Kemudian yang selebihnya untuk anak yatim, orang miskin dan orang ibnu sabil, iaitu orang yang keputusan bekalan, maka mereka juga layak untuk mendapatkan satu bahagian daripada satu per lima yang dikhususkan ataupun yang dipanggil sebagai Al-Khumus. Selain daripada Al-Ghanimah 4/5 yang diberikan sepenuhnya kepada para tentera. Jadi saya kata cukup saja ya, itu. MasyaAllah. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Saya faham ada yang duk kata dalam hati tu kan. Ish, kalau Dr. Lukman boleh siapkan nota kan bagus kan, bagi kepada semua orang. Tak apa, nanti itu kena buatlah sikit homework lah. Kena buat sikit homework, buat balik dia punya apa peta minda, macam mana untuk nak fahamkan macam mana pembahagian taksim apa tentang harta rampasan perang ni, hak mana khumusnya, hak mana humusnya, roti nan tak semua tu nak apa itu. Nanti balik boleh buat homework lebih sikit lah. Ini dalam sesi yang ringkas ni kita nak bagi gambaran, nak tahu oh betapa detailnya Islam ni meletakkan peraturan itu, adanya pembahagian-pembahagian itu, sampaikan bab kuda pun dibincangkan begitu panjang juga. Bagi yang baru sampai, yang baru masuk, Dr. Lokman bukan wakil zoo lah untuk cerita. Takut dia kata ini apa cerita pasal kuda kacuk tak kacuk ni. Tak, bukan, betul. Ini tempat yang betul. Dan Dr. Lokman sedang bincangkan tadi tentang pembahagian harta perang itu. Ustaz Syed, kita ni masa agak terhad ni. Kami kena habiskan 10:30. Cuma boleh tak Ustaz Syed untuk sesi yang kali ini, minta Ustaz tolong ceritakan sikit. Tadi Ustaz sebut ada satu lagi jenis harta perang ni, iaitu fight. Kalau Ustaz boleh jelaskan sikit tentang harta ini, dan kalau ada kisah di sebaliknya itu di zaman Nabi SAW tentang harta fight ini. Silakan. 10:30 lah. 2 minit boleh. Kita ada 7 minit lagi. Okay, tak apa, kita cuba ringkaskan. Sebab hadirin mu'minin rahimahullah Allah, tajuk pembahagian ni memang tajuk yang berat, dan memang sepatutnya kita beri ruang yang lebih kepada Dr. Lokman. Tapi tak payahlah kita buat tu yang terhad. Tapi sebab itulah Dr. Lokman tekankan pada awal tadi, memang kena cantik. Itu yang paling heavy untuk kita nak. Yang lain yang saya ni, insyaAllah kita nak cerita je lah. Ditanya tentang fai yang pertama dalam Islam, kalau tak silap saya macam itulah. Yeah. Okey. Dia macam ni. Bila apa ni berlakunya umat Islam berpindah, berhijrah ke Madinah. Kemudian disekat semua benda. Sekat apa? Orang Islam yang telah berhijrah ke Madinah tak boleh balik main Mekah. Tak boleh main Mekah. Bila tak boleh balik main Mekah, jadi tak boleh balik negeri sendiri ni. Ha. Tuan-tuan main pelih ni, oh seronok, ada orang komen tenang. Saya bagi duduk 2 tahun ni. Oh. Ha. Sagi dia mula tu, dalam tenang tu dia ada masalah. Panas. Dalam tenang tu dia ada juga. Ha. Dia tak ada benda yang perfect. Ha. Nak sejuk pergi duduk kat mana? Duduk kat Genting Highland. Tapi nak pergi duduk tu 2 tahun tak boleh. Kan? Apa pun tak ada. Okay. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, bila tak boleh balik ke kampung halaman, tak boleh tengok adik-beradik, tak boleh jumpa, sampai para sahabat sebut, aku rindu nak bau Mekah tu. Bau ni, kita duduk di Malaysia ni, kita kurang lah benda ni. Tapi ustaz-ustaz dah pernah mengaji di luar, dia tahu bau negara Arab ni macam mana. Hak pernah duduk Mesir, dia tak ish, aku nak pergi bau kat lorong tu lah. Yang pernah duduk di Jordan pun, dia kata, ish, teringin lalu belakang-belakang mat'am tu, belakang-belakang restoran tu, dia bau roti duduk keluar semua. Itu kuasaan tu. Benda tu tak boleh dapat di sini. Macam itulah juga orang Madinah. Madinah ni dia falahin. Dia orang kata apa? Pertanian. Dia tak sama dengan di Mekah. Okay. Jadi, apa yang Nabi buat? Langkah yang pertama, Nabi suruh para sahabat study semua jalan. Jalan di Madinah tu, study pergi habis. Jalan ni shortcut kau ni, jalan ni shortcut kau ni. Mana jalan yang paling pendek nak pergi ke Mekah? Mana jalan paling panjang? Mana jalan yang orang tak pernah lalu? Kaji pergi habis. Sahabat-sahabat pergi kaji. Kemudian, kaji juga kafilah-kafilah Arab daripada musyrikin, daripada Mekah nak pergi ke Syam. Mereka pergi ikut jalan mana? Ada 9 jalan. 9 jalan tu semua telah dipantau oleh para sahabat. Kemudian Nabi buat apa pada tahun pertama? Nabi hantar Sariyah. Sariyah berbeza dengan Ghazwah. Ghazwah ni, saya cepat sikit sebab masa tak ada. Ghazwah ni, benda yang Nabi masuk sekali perang. Nabi ada, Nabi jadi panglima. Tapi ada setengah-setengah perang, Nabi tak pi. Nabi hantar sahabat dia jadi ketua dan dia tak pi. Dia duduk di pusat pemerintahan di Madinah. Yang tu dipanggil sebagai Sariyah. Atau jamak dia Saraya. Okey, Sariyah yang Nabi hantar ni, pertama sekali Nabi hantar Hamzah. Pak saudara dia. Pi untuk nak target satu kafilah yang dalam tu ada Abu Jahal. Pi tapi tak jadi perang. Kemudian hantar pula Ubaidillah bin Haris. Pi tak jadi perang. Akhirnya Nabi hantar Abdullah bin Jahash untuk target satu kafilah ni. Kafilah ni nak buat apa? Nak pi rampas kafilah tu. Sebab harta-harta umat Islam yang berpindah ke Madinah, di Mekah, semua dirampas. So duit-duit, harta, kebun apa semua, tanaman apa semua, mereka ambil benda tu, hak orang Islam yang pindah ke Madinah tu, mereka ambil tu, mereka buat penjaga. So kita nak pergi rampas kita balik. Nabi hantar pergi Saraya. Bila nak pergi rampas tu, Nabi hantar pada tahun kedua, pada bulan Rejab. Bulan Rejab ni tuan-tuan, dia bulan haram, bulan tak boleh perang. Bila sampai dekat situ, para sahabat duk fikir, macam mana ni? Sehari lagi ni, mereka dah pergi. Nabi hantar surat, Nabi suruh berjalan sampai dekat satu tempat yang tinggi, nama dia Nakhlah. Satu tempat tinggi tu, nama Nakhlah. Dah sampai kat situ, dah nampak dah kafilah tu, duk tunggu. Sahabat duk bincang. Kita nak perang, nak attack ke tak attack? Kita nak buat macam mana? Kalau kita, cara kita ni, kita attack ni, kita boleh menang. Sedangkan mereka pergi dalam riwayat, ada yang kata 8, ada yang kata 12. 12 ni kalau dalam tentera, platoon. Tak pernah dengar? Brigade, regimen, platoon. Oh, pasal kuda pun tak tahu, pasal askar pun tak tahu. Bayoh aku ni. Kuda Arab tu macam mana kuda Arab? Kuda Arab kalau dia berlari, ekor dia naik. Tak sungguh bukan sebelah orang. Kalau ekor tu turun, bukan kuda Arab. Kalau kuda tu tengah lari, ekor dia duduk atas tu. Hak tu kuda Arab. Selit sikit. Kan? Abang atas saya pun pandai juga buat kuda. Okey. Kembali pada tajuk tadi. Tak mana dah. Bila aku masuk kuda, macam tak boleh. Platoon. Okey, platoon. Okey, platoon ni dia tak boleh lebih daripada 40 orang. Lepas tu dia pilih brigade apa semua. 5 brigade dia jadilah sampai regimen sampai 10-10 ribu. Platoon je hantar 12 orang. Di antara dia ada Waqid bin Abdullah, di antaranya ada Utbah, di antaranya ada Abdullah bin Jahash sebagai apa ni, Abdullah bin Jahash sebagai panglima. Pi nak attack. Kemudian dia buat keputusan apa? Dia buat keputusan apa? Serang. Pi serang. Serang menang. Dipanah oleh Waqid bin Abdullah, panah mati satu orang apa ni musyrikin Mekah yang nama Amru Hadrami. Dia meninggal dan ditawan dua orang. Ditawan dua orang bawa balik ke Mekah. Mati seorang. Balik Mekah orang pakat duk kata kat Nabi. Apa ni perang pada zaman haram? Perang pada orang kata apa? Pada bulan haram. Kemudian apa ni perang juga orang kata apa? Sahabat-sahabat Nabi pun sendiri duk confuse ni. Sehinggalah turun satu ayat. Disebut yas'alunaka 'anil syahril haramil qitalin fihi. ditanya kepada Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Allah SWT kata apa? Qul qitalun fihi kabir. Berperang pada bulan haram adalah satu dosa yang besar. Tetapi apa? Tetapi wasaddu an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah. Tapi disebut perang pada bulan haram tak boleh, dosa. Tetapi depa ni, orang kafir ni, musyrikin Mekah ni sekat jalan-jalan Allah dan mereka kafir kepada Allah. Kemudian mereka sekat umat Islam untuk balik ke Mekah. Kemudian mereka keluarkan orang Mekah daripada Mekah. Akbaru indallah. Ini lebih besar daripada Allah. Lebih besar di sisi Allah daripada membunuh. Sebab tu, lepas tu, wal fitnatu akbar minal qatl. Fitnah huru-hara ini lebih besar daripada bunuh seorang tu, musyriki Mekah tu. Memang tak boleh perang bulan ni. Tapi hampa tu jahat sangat. Sebab tu kami perang. Jadi sahabat-sahabat pun bergembira setelah turun ayat ni, kemudian dibahagilah harta rampasan perang tersebut. Hadirin mukminin dirahmati Allah, saya rasa kita dah di penghujung. Kalau bagi kat saya lagi, saya jadi lagi panjang. Orang kata apa, apa ni, saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, kot terlaju, biasalah kan. Tuan rumah ni memang ada kasar sikit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nak sembang lebih tentang bab kuda Arab tu, nanti boleh jumpa Ustaz Said lah. Untuk ambil sanad dengan Ustaz Said. Dr. Luqman, sebagai penutup untuk sesi ini, kalau mohon doktor kalau boleh buat satu rumusan ringkas lah untuk kita tentang topik harta rampasan perang ini, apa yang boleh kita rumuskan dalam tempoh yang singkat ni, insyaAllah. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pertamanya yang apa yang telah kita bincangkan tadi tentang pembahagian ghanimah, kita nyatakan tadi keadaan ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mengikuti peperangan perlu melakukan persiapan, antaranya kenderaan, kuda dan sebagainya. Cuma keadaan itu pada hari ini kita lihat sepenuhnya berubah. Berubah. Kerana keadaan pada hari ini dalam mana-mana sistem pertahanan ataupun ketenteraan tidak ada bentuk seperti mana yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Hari ini kalau masuk tentera, segala keperluan tentera itu ditanggung oleh kerajaan. Kalau kita di Malaysia, Kementerian Pertahanan Malaysia, betul lah? Di bawah Kementerian Pertahanan. Jadi Kementerian Pertahanan ini telah mengambil tanggungjawab untuk memastikan adanya tentera, rekrut tentera, kemudian segala keperluan tentera, pakaian misalnya, tempat tinggal misalnya, hatta senjata dan kenderaan yang diperlukan untuk masuk ke dalam peperangan itu juga diuruskan oleh kementerian tersebut. Semuanya diuruskan. Berbeza dengan peperangan di zaman Nabi SAW, di mana seorang tentera itu perlu membuat persiapan. Macam yang kita sebut tadi, kenapa ada yang dapat 3 bahagian, ada yang dapat 2 bahagian, kerana dia menyediakan persiapan itu. Jadi maka kerana itu, kalau kita melihat pada konteks semasa hari ini, kalau kita bincang dari sudut ghanimah ini, seolah-olahnya tidak ada bahagian daripada tentera seperti mana pembahagian yang kita nyatakan tadi. Yang ada, kesemuanya telah dipusatkan di bawah satu pengurusan. Cuma saya sempatlah buka apa page Kementerian Pertahanan tu, cari ghanimah memang tak ada lah. Ya, kalau nak cari ghanimah, maksudnya keadaannya telah berubah. Apatah lagi nak cari tentang peperangan ke. Tak ada. Yang kita ada, keselamatan, pertahanan, pengamanan, itu ada. Maksudnya nak cakap tentang perang ini dalam realiti semasa, kalau dalam konteks Malaysia, dalam konteks Kementerian Pertahanan pun masih jauh. Kita tak tahu duduk di mana. Tak tahu duduk di mana untuk kita posisikan perbincangan kita pada hari ini. Cuma antara yang menarik dikongsikan oleh Syekh Al-Alamah Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Fiqhul Jihad, ada dia bawa satu perbincangan tentang ghanimah ini, dan secara ringkasnya saya sebut secara ringkas dalam konteks masa hari ini, maka ia kembali kepada ijtihad imam. Kembali kepada ijtihad imam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yasalunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Di sini Allah Subhanahu wa taala seolah-olah merumuskan urusan tentang ghanimah ini dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Maka dalam konteks masa ini dah tentu Rasul tidak ada. Maka yang menduduki posisi Rasul itu yang menjalankan tanggungjawab seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul itu adalah pemimpin. Pemimpin. Macam yang kita sebut tadi, semua keperluan tentera, semua keperluan peperangan telah diuruskan oleh pemimpin. Maka seolah-olah keseluruhan hal ehwal ghanimah ini juga termasuk di bawah tanggungjawab pemimpin untuk dia meletakkan di mana tempat yang paling mendatangkan maslahah dan paling menjauhkan mafsadah. Jadi dilihat apa yang patut diberi, apa yang tidak patut diberi. Secara ringkas saya sebutkan di sini, akhirnya memerlukan kepada ijtihad yang baru. Maksudnya kalau kita betul-betul, kerajaan kita pun maksudnya betul-betul dari sudut syariatnya, dari sudut portion ghanimah ini, kalau betul-betul berlaku peperangan dan apa kita nak buat dengan ghanimah ini, maka memerlukan kepada fatwa yang baru yang mengkhususkan, memperincikan pembahagian-pembahagian itu. Macam mana hari ini kita buat bajet lah. Ditentukan berapa peratus untuk misalnya keperluan tentera, berapa peratus untuk persenjataan dan sebagainya, yang kesemua itu dalam satu matlamat untuk memenuhi keperluan sesuatu peperangan. Jadi itulah saya rasa secara ringkas yang boleh saya kongsikan pada masa yang terakhir ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah tuan-puan, dengan itu maka berakhirlah sesi pengenalan kepada topik kita ini, iaitu tentang harta rampasan perang. Sekali lagi terima kasih Ustaz Said Abu Bakar dan juga Dr. Lokman di atas perkongsian tentang ulama itu. Sehingga bertemu lagi di lain rancangan insya-Allah. Kita tangguhkan dengan wasallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pihak pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.